segar mengundang terbang ke sana menyongsong juwita dara mempesona menyanyi ku menyanyi menari ku menari memuja insan seelok ini. Alam indah bertabur, kembang bergoyang. Oh, riuh rendah berdendang, melagu rindu. Nikmati karunia, sang maha pencipta. Menyanyi ku menyanyi, menari ku menari, memuja seindah ini. Kembang goyang, aduhai, senyum-senyum marise. Lenggang-lenggok, aduhai, indah ayu, oh amboy. Kembang goyang, aduhai, senyum-senyum marise. Alam indah membentang cerah ceria. Oh, angin segar mengundang terbang ke sana menyongsong juga.